Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengutusmu sebagai syahid, pemberi saksi, wa mubasyira, pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Maknanya, ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan ala ummatika bi'iblaghihi nur risalata. Wahai nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi atas umatmu bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu kepada mereka manusia. Ini makna syahid. Wa mubasyira, yakni mubasyiral mu'minin minhum birrahmah wal jannah. Memberi kabar kepada orang-orang yang beriman di antara mereka dengan rahmat dan jannah bagi yang mengikuti beliau. Wa nadhiran lil usati al mukadzibina minan nar, dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang bermaksiat yang mendustakan risalah Allah, ayat-ayat Allah, dengan mendapatkan neraka. Demikian pula dalam surat Al-Ahzab ayat ke-46, lanjutan 45, di antara sifat nabi, wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira. Itu juga sifat nabi, barakallahu fikum. Namun tidak disebutkan dalam hadis ini. Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi, yakni wa da'iyan ila tauhidillahi bi'ibadatihi wa ibadatihi wahdah bi amrihi iyyaka, yakni bahwasanya nabi adalah seorang yang da'iyan, menyeru kepada tauhidullah, pengesaan kepada Allah, wa ibadatihi wahdah bi amrihi iyyaka, dan menyeru kepada beribadah hanya kepada Allah saja dengan melaksanakan perintah yang Allah berikan kepada nabi. Wa sirajam munira, dan nabi juga memiliki sifat siraj, sirajum munir, yakni wa sirajam munira limanistana rabbika, yakni seseorang yang memberikan cahaya dan memberikan penerang bagi orang yang mau mengambil cahaya dengan nabi. Jadi barakah fikum, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nabi ini sebagai rasul, sebagai dai yang menyeru umat beliau mengeluarkan dari kegelapan syirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan menuju cahaya tauhid, cahaya iman, cahaya sunnah, dan cahaya ketaatan. Barakallahu. Dan juga di antara sifat nabi yang disebutkan dalam Taurat, Wahirjan lil ummiyin, penjaga bangsa Arab. Anta abdi wa rasuli, dan di antara sifat nabi adalah engkau adalah hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan rasulku. Di antara sifat nabi adalah bahwasanya barakallahu fikum, nabi ini adalah Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Gelar tertinggi bagi seseorang itu adalah Abdullah, hamba Allah. Setelah barakallahu fikum mendapatkan gelar Rasulullah. Gelar Rasul tertinggi plus sebagai Abdullah, hamba Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut seseorang sebagai Abdullah, hamba Allah, berarti memang benar-benar mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu, dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Jin, bahwasanya nabi kita itu disebut dengan Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah, dan tatkala hambaku ini berdiri, yakni berdiri untuk menegakkan ibadah pada Allah. Yang dimaksud di sini adalah nabi. Kalau Allah sudah menyebut seorang dengan Abdullah, maka sudah mendapatkan gelar terbaik. Sebagai seorang yang memang benar-benar mengabdi, memperbudak dirinya kepada Allah. Berarti bukan budak selain Allah, hanya budaknya Allah. Berarti dia adalah ahli tauhid. Dan pasti barakallahu fikum sudah dijamin surga. Oleh karena itu dalam banyak hadis disebutkan, wah, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, kata nabi. Celaka budak-budaknya dinar, budak-budaknya dirham, yakni orang yang mempertaruhkan hidupnya demi mata uang dinar dan dirham. Sehingga dia memperbudak dirinya bukan kepada Allah, tapi kepada dunia. Maka tidak ada keutamaan kecuali Abdullah. Seorang yang memperbudak dirinya hanya kepada Allah, menghamba hanya kepada Allah. Dengan mentauhidkan Allah, dengan beribadah hanya kepada Allah, dengan menjauhi kesyirikan, kekufuran. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sammaituka al-mutawakkil, kata Allah Subhanahu wa taala, aku memberi nama engkau dengan al-mutawakkil. Al-mutawakkil ini adalah seseorang yang bersandar hanya kepada Allah. Ini nama lain nabi. Nama lain nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Nabi kita ini memiliki banyak nama. Demikian pula memiliki banyak gelar. Nama nabi kita yang pertama, yang paling kita kenal adalah Muhammad. Banyak disebutkan dalam Al-Quran nama Muhammad. Di antaranya surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat ke-144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan bukanlah Muhammad itu melainkan adalah seorang utusan. Kemudian yang kedua, selain beliau bernama Muhammad, beliau juga bernama Ahmad. Muhammad artinya terpuji, Ahmad juga terpuji. Barakallahu fikum. Nama beliau bernama Ahmad itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Surat As-Saff ayat ke-6. Surat As-Saff ayat ke-6. Sebagaimana Allah ceritakan tentang ucapannya Nabi Isa alaihissalam dalam surat As-Saff. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan ingatlah tatkala Nabi Isa ibn Maryam berkata kepada bani Israil, wahai bani Israil, kaum beliau, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan apa yang ada di antara yang ada di hadapanku ini berupa Taurat, dan juga aku memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Surat As-Saff ayat ke 6. Namun falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrum mubin. Tatkala Nabi datang kepada mereka Bani Israil, Bani Israil menuduh hadza sihrum mubin, ini adalah sihir yang nyata, tidak mau beriman kepada Nabi kita. Yang ketiga, nama lain Nabi kita adalah Al-Mahi. Al-Mahi, mimnya panjang, haknya, dayaknya. Al-Mahi. Maknanya adalah seseorang yang diutus oleh Allah untuk menghapus kekufuran. Yani beliau diutus oleh Allah untuk menghapus kekufuran. Beliau diutus oleh Allah untuk menghapus kekufuran. Al-Mahi. Kemudian nama beliau yang lain adalah Al-Hashir. Haknya panjang, kemudian shin, shin titik tiga. Al-Hashir. Alladhi yuhsyarun nas ala qadami. Yakni Al-Hashir maknanya adalah barakafikum, seseorang yang manusia dikumpulkan di atas kaki beliau. Seseorang yang dikumpulkan di atas kaki beliau. Maksudnya barakafikum, manusia dikumpulkan manusia dikumpulkan di atas kaki Nabi, maksudnya bahwasanya nanti pada hari kiamat semuanya itu di bawah bendera Nabi. Ya, barakatikum. Seluruh para Nabi dan para Rasul itu di bawah kepemimpinan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan nama lain Nabi kita adalah Al-Aqib. Pakai Ain. Al-Aqib. Qib pakai Qaf. Ain, Alif, Qaf, Ba. Al-Aqib. Maknanya adalah tidak ada Nabi setelah beliau. Tidak ada Nabi setelah beliau. Al-Aqib. Oleh karena itu Nabi pernah bersabda dalam hadis. Beliau pernah bersabda dalam hadis, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Kalau ada orang yang mengatakan, mengaku sebagai rasul berdasarkan hadis, itu kan tidak ada nabi setelah beliau. Tapi rasul kan ada, makanya saya rasul. Ada yang seperti itu. Orang-orang yang mengaku sebagai rasul bersandarkan dengan hadis tadi, la nabiyya ba'di. tidak ada nabi setelahku. Nah, kalau nabi setelah beliau memang tidak ada, tapi kalau rasul setelah beliau itu ada. Maka jawabannya, barakafikum, orang kalau jadi rasul sudah pasti sebelumnya adalah nabi. Berarti kalau ada orang mengaku sebagai rasul, berarti dia dusta. Karena dia juga nabi. Rasul sudah tentu nabi, tapi nabi belum tentu sebagai rasul. Barakafikum. Kalau nabi itu diutus kepada kaum yang barakafikum meneruskan syariat sebelumnya. Kalau rasul diutus pada kaum ya yang barakafikum kaum tersebut rusak dan barakafikum cara keumuman dengan risalah syariat yang baru. Barakafikum. Oleh karena itu nabi kita yang pertama adalah Nabi Adam, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan rasul karena di zaman Nabi Nuh inilah manusia mulai rusak, melakukan kesyirikan. Maka beliau disebut rasul, diutus kepada kaum yang rusak. Sebelum zamannya Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh diutus ketika itu, sampai ke belakang, ke zamannya Nabi Adam, manusia itu berada di atas agama fitrah. Belum ada kesyirikan, tapi kalau kemaksiatan ada. Sebagaimana Qabil dan Habil berkafikum berselisih. Habil dibunuh oleh Qabil. Barakafikum. Kemudian nama lain beliau adalah Al-Mutawakkil. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, yakni seseorang yang bersandar hanya kepada Allah. Kemudian barakafikum nama lain beliau yang lain adalah Al-Muqaffi. Mim qaf fa ya. Fa-nya di tasdid Al-Muqaffi. Maknanya adalah seseorang yang mengikuti jejak para rasul sebelumnya. Mengikuti jejak para nabi atau para rasul sebelumnya. Maka barakafikum nabi kita ini, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, diperintah oleh Allah untuk mengikuti jejak nabi-nabi sebelumnya dari sisi tauhid. Dari sisi tauhid. Adapun dari sisi syariat, maka syariat beliau ini berbeda dengan syariat sebelumnya. Ada yang sama, ada yang berbeda, ada yang bertambah. Barakafikum. Dan syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu lebih sempurna daripada syariat nabi-nabi sebelumnya. Di antara dalil bahwasanya nabi diperintah untuk mengikuti para rasul sebelumnya, para nabi sebelumnya, yakni dalam permasalahan tauhid, supaya mentauhidkan Allah, adalah surat An-Nahl ayat ke-123. Surat An-Nahl ayat ke-123, Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai nabi supaya engkau mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus, yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau itu Ibrahim alaihissalam bukanlah golongan kaum musyrikin. Berarti diperintah untuk mengikuti para nabi dan para rasul dari sisi tauhid, bukan syariat. Barakafikum. Dan di antara sifat nabi, kalau tadi nama-nama ya, sekarang sifat. Lai, sebagaimana disebutkan dalam hadis, laisa bifadzin wala walizin. Beliau itu bukanlah Seseorang yang jelek akhlaknya. Akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia. Jelek akhlak kepada Allah ya dengan bermaksiat kepada Allah. Maksiat tertinggi kepada Allah adalah kekufuran atau syirikan. Kemudian di bawahnya kebid'ahan. Ya, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Ya, kemudian kebid'ahan, kemudian kemaksiatan, dosa besar, kemudian dosa kecil. Barakallahu. Demikian pula akhlak kepada manusia. Ya, kalau akhlak yang jelek kepada manusia itu kebalikan dari ihsan kepada manusia. Ihsan kepada manusia itu barakafikum adalah badlun nada. Dia mengerahkan segala kemampuan untuk kebaikan manusia. Dengan ilmunya, dengan kekuatannya, dengan jasanya atau posisi dia di masyarakat sebagai apa, dengan hartanya. Kebalikannya berarti dia tidak mau tahu dengan urusan manusia. Ya, egois. Acuh tak acuh. Tidak mau ta'awun. Pasif. Barakafikum. Wakaful adha. Ihsan kepada manusia adalah menahan dirinya untuk menyakiti manusia. Berarti berbuat jelek kepada manusia justru dia menyakiti manusia. Dengan lisannya. Mengadu domba, namimah, ya, kemudian mencaci maki, membuat fitnah, ghibah dan seterusnya dari maksiat-maksiat lisan. Kemudian dengan tangannya menyakiti, dengan tangannya memukul, membunuh, ya, mengancam, memerangi dengan tanpa hak dan lain-lain. Ya, kemudian barakafikum mengganggu kehormatannya, baik itu pada hartanya, pada kehormatannya, pada darahnya, barakatuh. Dan berbuat jelek kepada manusia adalah kebalikan dari ihsan kepada manusia, wa taliqatul wajah. Taliqatul wajah, barakatuh, adalah bermuka manis ketika bertemu manusia. Sebaliknya, dia tidak bermuka manis ketika bertemu manusia. Ya, ketika bertemu manusia, yakni sesama muslim, dia memberikan wajah yang tidak menyenangkan, padahal dia masih saudaranya, barakafikum. Bahkan lebih dari itu, dia memusuhi saudaranya yang masih muslim dengan tanpa hak, dengan tanpa alasan yang benar. Dan di antara sifat Nabi adalah wala ghalizin. Tidak kasar perangainya. Nabi barakafikum adalah manusia yang paling lembut perangainya. Terhadap orang kafir pun yang mengancam nyawa beliau di selain peperangan, maka beliau masih memberi maaf. Dan ternyata dengan itu Allah memberikan hidayah kepada orang tadi. Pernah ketika itu Nabi dihadang oleh Arab Badui. Ya, ditarik, ya, selendang Nabi yang mengikat di leher Nabi, kemudian barakafikum yang melingkar di leher Nabi sampai ada bekas, ya, di leher Nabi, bekas tarikan dari Arab Badui tadi, pedalaman tadi. Arab Badui tadi meminta harta, maka para sahabat yang lain hendak memukuli orang Badui tadi. Namun Nabi menahan untuk memberi maaf dan diberikan harta tadi. Akhirnya barakafikum orang tadi pun luluh hatinya. Demikian pula ketika barakafikum melihat orang pedalaman Arab Badui yang buang air kecil di pojok masjid. Ya, para sahabat menyuruh untuk berhenti. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk diam, biarkan dulu, jangan diputus, karena bisa menimbulkan penyakit. Setelah selesai, baru dinasehati, Sesungguhnya barakah fikum yang namanya masjid adalah tempat dikerulo, tidak boleh dinajisi dan lain-lain. Akhirnya Arab Badui tadi mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati selain kami berdua. Sampai bilang gitu. Ya, barakah fikum. Akhirnya setelah itu Nabi minta satu ember air untuk disiramkan di atas bekas dari air kencing tadi. Karena memang masjid Nabi itu bukan keramik ya waktu itu. Ya. Jadi diantara cara menghilangkan najis adalah dengan disiramkan air yang cukup. Dan dengan hilangnya warna, bau, dan rasa najis tersebut, maka menjadi suci tempat tersebut. Wa sakhabin fil aswaq, di antara sifat Nabi adalah Nabi tidak suka teriak-teriak di pasar. Beliau tidak teriak-teriak. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah, di antara sifat Nabi adalah beliau tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Membalas kejelekan dengan kejelekan ini bukan sifatnya Nabi. Barakallahu fikum. Nabi banyak mengalah berlapang dada. Ketika ada yang berbuat jelek, beliau mendoakan hidayah. Walakin ya'fu wa yaghfir, akan tapi Nabi memiliki sifat ya'fu wa yaghfir. Suka memaafkan dan mengampuni orang lain. Dan di antara sifat Nabi, walan yaqbidahu Allahu ta'ala hatta yuqima bihil millatal auja. Di antara sifat Nabi barakallahu fikum bahwasanya Allah tidaklah mewafatkan beliau sampai agama Islam menjadi lurus. Agama Islam yang sebelumnya itu telah dibengkokkan oleh orang-orang musyrik. Agama Nabi Ibrahim yang sudah lurus, dinodai, dikurangi, ditambah-tambahi, diubah syariatnya, dan lain-lain. Maka Nabi meluruskannya. Bi'ayyakulu, dengan meluruskan supaya manusia mengatakan, berpegangan dengan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini ternyata barakallahu fikum memiliki banyak faedah. Di antara faedah kalimat la ilaha illallah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa yaftahu biha ayunan umyan. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang masuk Islam dengan la ilaha illallah dan mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah, hati-hati mereka yang buta, mata-mata mereka yang buta akan menjadi terbuka. Mata mereka itu bisa melihat orang-orang musyrik, orang-orang kafir, akan tetapi dianggap buta, buta dari kebenaran. Dengan la ilaha illallah akan menjadi terbuka. Ini menunjukkan kunci dari segala kebaikan adalah tauhid. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada keislaman pada diri seseorang. Tidak ada keislaman pada diri seseorang. Apapun yang dia lakukan dari amal-amalannya, maka tidak ada manfaatnya. Dianggap buta. Dia menganggap baik, padahal perkara tersebut jelek. Dia menganggap perkara tersebut putih, padahal perkara tersebut hitam. Ini kalau tidak mau masuk Islam. Wa adzanan summan, dan kalimat tauhid la ilaha illallah membuat telinga-telinga yang tuli menjadi mendengar. Mereka-mereka yang tuli dari ajakan-ajakan Allah ayat-ayat Allah kalau sudah masuk Islam menjadi mendengar. Ada azan, jalan. Bismillah, ambil wudu, salat. Kalau tidak mau masuk Islam, ada azan, ya dianggap itu hanya teriak-teriak. Padahal itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa quluban ghulfan, dan kalimat tauhid la ilaha illallah bisa membuka hati-hati orang yang lalai. Hatinya selalu bergantung kepada selain Allah, dibuat hanya bergantung kepada Allah. Yang hatinya selalu bertawakal kepada selain Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dibuat hanya bertawakal kepada Allah. Maka hatinya yang lalai dibuka. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, itu diantara faedah hadis sebelumnya. Sekarang kita baca satu hadis lagi sebagai penutup dari bab ini. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ishaq ibn al-Ala, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn al-Ala qala, beliau berkata, haddatsana Amru ibn al-Harith, telah menceritakan kepada kami Amr ibn al-Harith qala, beliau berkata, haddatsani Abdullah ibn Salim al-Asy'ari, kata Amr ibn al-Harith, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Salim al-Asy'ari, an Muhammad huwa ibn al-Walid az-Zubaydi, dari Muhammad beliau adalah ibn al-Walid az-Zubaydi, an ibn Jabir, dari ibn Jabir, wahwa beliau adalah Yahya ibnu Jabir, Yahya bin Jabir, an Abdurrahman ibni Jubair ibni Nufair, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, haddatsahu, bahwasanya beliau menceritakannya, anna abahu haddatsahu, bahwasanya ayahnya yakni Jubair bin Nufair menceritakan, annahu sami'a Muawiyah yaqul, bahwasanya Jubair bin Nufair ini mendengar sahabat yang mulia Muawiyah berkata, sami'tu minan nabi alaihi salatu wassalam kalaman nafa'ani Allahu bihi, aku mendengar dari Nabi sebuah ucapan yang Allah memberikan manfaat kepadaku dengan ucapan tersebut. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, au qala, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasalam yaqul, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, innaka idat taba'ta ribata finnas afsadathum, atau afsadtahum. Kata Nabi yang didengar oleh Muawiyah, sesungguhnya engkau apabila engkau berprasangka kepada manusia, berprasangka buruk kepada manusia, mencari-cari aib manusia, berarti engkau telah merusak mereka. Qala, maka kata Muawiyah, fa inni la attabi'ur ribata fihim fa'uhsidahum, maka aku tidak mencari-cari aib, tidak berburuk sangka kepada manusia yang menyebabkan aku merusak mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini tentang betapa jelek dan bahayanya berburuk sangka. Dan betapa jelek dan bahayanya mencari-cari aib manusia. Sebutkan dalam Al-Quran, inna ba'dadzanni ismun. Dalam surat Al-Hujurat, inna ba'dadzanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Berarti ada sebagian lain prasangka yang bukan dosa. Berarti husnudzon, prasangka yang baik. Sebagian prasangka ada yang dosa, berarti su'udzon, prasangka yang jelek. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Yang dimaksud prasangka di sini adalah sebagian prasangka ditarik adalah prasangka yang jelek, itu dosa. Maka kita tidak boleh ya mencari-cari aib atau berprasangka buruk terhadap saudara-saudara kita. Berarti kita harus inbisat, berlapang dada. Jangan terburu-buru menilai. Harus tabayun, mencari keterangan, mencari penjelasan dan mendahulukan yang namanya uzur. Oh, berarti dia seperti itu, mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia masih belum mengerti. Mungkin dia salah paham, seperti itu diberi uzur. Barakallahu fikum. Adapun husnudzon, prasangka yang baik, itu justru disyariatkan supaya menjaga persatuan dan ukhuwah di antara kaum muslimin, di antara kaum muslimin. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah berfirman, inna ba'dadzanni ismun fala tajassasi. Sesungguhnya sebagian prasangka itu ada dosa, adalah dosa, yakni prasangka yang jelek. Fala tajassasu, maka janganlah kalian menjadi orang yang memata-matai kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tidak boleh memata-matai. Wala yaktab ba'dukum ba'do. Dan janganlah sebagian kalian memakan daging sebagian saudara kalian yang lain. Memakan daging di sini barakallahu fikum adalah ghibah. Ghibah. Yakni menceritakan barakallahu fikum orang lain yang apabila dia dengar dia tidak suka. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, larangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ada muttatabbu'il aurat. Tidak boleh mengikuti, mencari-cari aurat, aib orang lain. Yang sudah nampak ya sudah, dinasehati, tidak usah dikorek-korek terus dalam keadaan tidak ada manfaatnya, tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan padanya. Faedah yang lain barakallahu fikum, al-hasu ala satril uyub wal afwi anin nas, anjuran untuk menutup aib manusia, aib saudaranya, dan memaafkan mereka. Anjuran untuk menutup aib saudaranya dan memaafkan mereka. Faedah yang berikutnya, dampak negatif dari mencari-cari aib saudaranya. Berprasangka buruk kepada saudaranya adalah akan merusak mereka. Di samping merusak ya kehormatan mereka, juga barakallahu merusak hubungan di antara orang yang bersuudzon dengan orang yang disuudzoni. Faedah yang terakhir, anjuran untuk saling mencintai sesama saudaranya, sama kaum muslimin. Barakallahu'alaikum. Ikhwani waqtu billah rahimakumullah. Itu diantara faedah-faedah pada bab ini. Al-inbisat ilan nas, bersikap lembut dan berlapang dada terhadap manusia. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Fadalu ahudakumullah barakatuh.